السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, إن شاء الله kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Mata Nabi Syuja' yang sampai kita sekarang pada bab Al-Luqatah. Al-Luqatah adalah masdar dari kata laqata yalqitu, berarti sesuatu yang tercecer dan diambil. Tercecer sesuatu lalu dipungut. Ya. Bisa berbentuk barang, bisa berbentuk orang. Berbentuk barang yang dinamakan dengan luqatah. Sesuatu yang diambil itu dinamakan dengan luqatah. Berbentuk orang dinamakan dengan laqita. Anak yang tercecer, hilang, lepas dari orang tuanya, yang belum baligh dan belum mampu menghidupi dirinya sendiri, ini dinamakan dengan laqit. Insyaallah babnya setelah bab al-luqatah ini. Fadhil Syekh Hasan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wal-luqatu ala arba'ati adruq. Dan luqatah ada empat macam. Ahaduha ma yabqa ala dawam, fahadha hukmuhu. Yang pertama, barang-barang yang tahan lama, maka hukumnya seperti di atas. Ya, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Seperti Rasulullah SAW ihfal mengatakan, ihfal wi'a'aha wa wika'aha, fa'inja'a sahibuha wa illa fahiyya laka. Rasulullah SAW bila seorang menemukan sesuatu barang tercecer di tengah jalan, dan jalan maksud sini bukan di depan rumah orang, tapi fi mawatin, telah kita jelaskan sebelumnya, itu tanah yang tidak ada pemiliknya. Kalau di depan rumah orang, ya, ada pemiliknya, tidak dinamakan dengan luqatah ini. Ambil umpamanya barang di depan rumah seseorang, bukan di tong sampahnya. Kalau di tong sampahnya, di dalam tong sampahnya, ini jelas untuk dibuang. Suatu yang tidak perlu anda izin untuk mengambilnya. Tetapi bukan di tong sampahnya, di tempat yang bukan tong sampahnya, ya, dan di rumah dia, di halaman dia, maka tidak boleh diambil. Ini termasuk dengan mencuri, sariqah namanya. Tapi apakah dipotong tangan? Persyaratan potong tangan untuk mencuri itu rubu' dinar, nilai dari barang dicuri sampai dengan harga rubu' dinar. Satu dinar umpamanya berapa? 4,25 gram emas, rubuknya seperempatnya berarti sekitar 1,1 gram emas, sekitar 600 ribu. Bila nilai barang yang dicuri sampai 600 ribu, ya dipotong tangan. Kurang dari itu tidak. Allahu barik fiikum. Baik. Hukum al-qata'. Nabda' min al-awwal, sir. Tafadhal. Yani safa qablaha mawjud. Tafadhal. Baik. Fasal. Wa idza wajada luqatan luqatatan fi mawatin aw tariqin falahu akhdhuha aw tarkuha wa akhdhuha awla min tarkiha in kana ala thiqatin min al-qiyam biha. Jika seorang mendapatkan luqatah atau barang temuan di sebuah lapangan atau jalan, maka dia boleh mengambil atau membiarkannya. Fi mawatin, mawat bukan lapangan. Mawat itu artinya tanah mati, tanah yang tidak ada tuan, tidak ada pemiliknya. Baik lapangan maupun hutan maupun sukali atau apa, atau umpamanya kolam dan lain-lain. Umpamanya anda dapat ikan. Kolam ini sudah lama ditinggal oleh pemiliknya, tidak pernah diurusnya kembali. Ini halal. Tapi kalau kolamnya masih di apa, masih dipelihara, masih dikelolanya, tidak. Bukan mawat namanya ini. Maka mawat adalah tanah yang mati yang sudah dibiarkan. Ya, Allah. Taib. Dan mengambilnya, maka dia boleh mengambil atau membiarkannya. dan mengambilnya lebih utama daripada membiarkannya jika dia adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Ya. Pertama, bila Anda menemukan suatu barang yang berharga, kalau barangnya la yu'bahu ilaih, arti barang yang kalaupun nanti Anda cari orangnya, dia bilang, ya untuk kamu aja. Seperti ikan satu ekor, walaupun ikannya besar gitu ya. Atau umpamanya piring satu, bukan piring yang khas atau khusus, ya. Ini tidak perlu diberitahukan. Tidak termasuk di sini adalah luqatah. Tapi di sini barang yang berharga. Nah, seekor kambing umpamanya. Nah, di kolam tadi ada ikan umpamanya 30 kilo. Itu iya. Tapi kalau cuma seekor ya udah biarin aja kata dia. Ya, ini dinamakan dengan luqatah. Di dalam Islam ada sesuatu barang yang memiliki nilai yang memiliki hukum luqatah. Kalau la yu'bahu bihi, yaitu tidak terlalu diperhatikan oleh orang, ya artinya orang kececeran, tercecer umpamanya uang, dompetnya ada isinya, tapi isinya sekitar 10.000 rupiah, kececer umpamanya di suatu tempat, dia udah berjalan sekitar 10 kilo, apakah kembali lagi dia ke tempat itu? Dia umpamanya tadi ke kamar kecil, taruh dompet di ini, dan dia tahu, oh ya ada uang 10.000 rupiah, dan tidak ada di sana barang-barang yang berharga seperti surat-surat berharga, tidak ada, hanya 10.000 rupiah. Apakah kembali lagi dia ke tempat itu? Tidak. Ini boleh diambil. Ini namanya luqatah. Boleh ini diambil. Tidak perlu harus diberitahukan, diumumkan. Dia yang mengumumkannya mungkin lebih dari 10.000 itu. Baik, Syekh. Wa idza akhadhaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya'. Ya, cukup sekian saya, San. Yang jelas tidak ada kewajiban kita untuk mengambilnya. Ya, tapi kalau mengambil ada konsekuensinya, insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian sebagai mukadimah dari pembahasan bab luqatah, barang temuan dari pembahasan kitab Abu Syuja, dan kita buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang bertanya terkait dengan bab ini, secara khusus kami harapkan untuk lebih memperluas faedah, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Taib, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Umur di mana? Sri di Batam. Ibu Sri? Ini masalah apa? Jaga jual beli Pak Ustaz, minta tolong diinginkan. Dulu waktu saya tahun 2008 itu pernah jual tanah, tapi tanah itu kayaknya selama 4 tahun baru laku. Terus waktu itu memang sudah sampai nisab, tapi saya belum tahu ilmunya waktu itu. Jadi bagaimana sekarang? Maaf Ibu Sri, tanah itu Ibu jual tujuannya untuk apa? Waktu itu saya bangun rumah. Kebutuhan bangun rumah? Iya. Rumahnya untuk dipakai atau untuk disewakan? Dipakai, tidak ada zakat. Tidak ada zakat ya, Alhamdulillah, yeah. Nah sekarang ini yang saya jual ini sebentar, kemarin. Karena dia dijual untuk kebutuhan yang tidak ada zakatnya. Sama juga umumnya dijual mobil, tujuannya untuk apa? Beli mobil satu lagi atau ganti mobilnya. Maka ini tidak ada zakatnya bila mobil itu dipakai. Jadi kalau jual beli mobil adalah bisnisnya, dia beli, dia jual, ada orang beli lagi, dia jual lagi, ada yang bagus lagi, lebih murah, harga dibeli lagi, ini ada zakatnya. Ya. Oh ya. Jadi yang ini ya, seandainya yang kemarin saya jual lagi, tapi saya ganti untuk beli tanah lagi, itu dijakatin gak? Tanahnya untuk apa tujuannya? Kemarin kan saya tujuannya itu tanah itu karena anak saya kan saya suruh lepaskan rumah yang itu, yang rumah riba itu. Maksudnya tanah ini saya suruh bangun aja di sini nak gitu. Yeah. Tapi nggak tahu anak saya ini kayaknya belum terbuka hatinya Pak Ustaz, minta tolong doanya Pak supaya anak saya ini mau melepaskan rumah itu yang masih apa terkait dengan bank itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskan kaum muslimin dari jerat riba. Silakan Ibu. Ya, terus. Iya, itu saja Bu pertanyaannya. Iya, Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu Sri, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kami berikan kesempatan di belakang Ibu Sri. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana? Dari Bu Dena di Depok. Silakan Bu Dena. Saya ingin tanyakan, saya kan buka warung, saya beli barang, tapi barang itu saya udah tahu harganya itu berapa, tapi dia salah kasih harga. Apakah saya harus kembalikan kekurangan harga itu, Ustaz? Salah atau memang lagi turun harganya? Nah, harganya kan biasanya harganya 20, ternyata dia kasih cuma 15. Apakah kekurangan yang saya apa? Kekurangan itu apa saya harus? Dia tulis harga? dia katakan 15, ditulisnya juga 15. Enggak, seharusnya harganya yang saya biasa beli 20.000, tapi dia kasih harga 15.000. Enggak ada masalah kalau dia dalam keadaan sadar. Dan ditulisannya di dalam apa namanya? Fakturnya, bonnya ada 15, enggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau Anda mau kembalikan juga boleh. Anda yang bersedekah berarti. Ya, jadi kalau halalnya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kewajiban untuk mengembalikan, Ustaz? Tidak. Baik, insyaallah. Allah barik. Demikian Ibu Dina, barakallahu. Kecuali dia berakad dengan orang yang batal tasarrufnya. Tasarruf itu seperti dengan anak kecil. Ini dengan orang dewasa. Ya. Salah mungkin menurut Anda, salah menurut dia betul. Anda mau dengan harga murah atau dengan harga mahal? Tidak ada masalah. Allah barik. Jazakallahu khair. Demikian kita berikan kesempatan kembali. Silakan di line telepon 0218236543. Halo. Iya, assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Akmawi di Banyuwangi. Pak Akmawi di Banyuwangi, silakan Pak. Iya, alhamdulillah akhirnya masuk. Begini Pak Ustaz, ya, Pak. Saya kan memang setelah kuliahnya dulu kan memang di sarjana perhotelan Pak Ustaz. Iya. Nah, kalau sudah pernah bekerja selama 7 tahun, ini saya ingin balik lagi kerja di hotel. Cuma saya menjadi ganjalan bagaimana hukumnya kerja di hotel, karena saya sebagai duty manager, Pak Ustaz, ada mengontrol semua pekerjaan karyawan. Nah, kalau di hotel kan ada dua sistem gaji, Pak Ustaz. Yang pertama itu gaji dia sebagai profesinya, misalnya duty manager, misalnya security, misalnya housekeeping, dia mendapatkan gaji. Nah, kemudian ada tambahan gaji yang berupa gaji servisnya. Kalau misalnya penjualan hotel meningkat, dia dapat tambahan katakanlah sebulan 1 juta atau 2 juta. Nah, kalau di hotel itu kan ada penyewaan ruangan, ada kamar, ada restoran yang di situ ada menjual misalnya minuman beralkohol. Nah, bagaimana itu hukumnya kerja di hotel, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Secara umum, kaum muslimin hendaklah memberi dan melakukan menjual dan membeli yang halal. Tidak boleh menjual dan membeli yang haram. Ya, al-khamar atau minuman keras diharamkan dalam Islam. Ya, bahkan semua agama mengharamkannya karena merusak akal manusia. Maka keuntungan dari menjual ini haram. Akan tetapi nisbah dari keseluruhan pelayanan hotel berapa? Ya, kalau dia itu adalah jual beli minuman keras, besar nisbahnya jelas. Kalau nisbahnya kecil, tetapi di tangan dia ada, walaupun ini nisbahnya kecil, kan kecil nisbahnya paling. Paling nggak sampai dari 1.00 sekian dari jual bir tersebut. Akan tetapi sekarang dia atas izin dia, dosanya dosa izin. Ya, kalau dia sebagai duty manager katakan pada jam saya tidak boleh ada jual beli khamar. Pada saat saya jadi manager, kalau dia tidak mau, ya udah saya cari hotel yang tidak menjual belikan khamar. Banyak hotel yang tidak jual belikan khamar, karena khamar merusak akal manusia. Ya. Sampai orang kafir pun tahu hal ini. Nah, ada nggak pilot yang boleh pada saat dia mengendarai pesawat dalam keadaan mabuk? Jangan pilot di negara kafir tersebut. Ya. Pengendara mobil atau sopir dalam keadaan di tes darahnya, bila mengandung alkohol tinggi dilarang dia menyetir. Ya, mereka tahu mudaratnya. Allah telah mengharamkan ini dan Allah lebih tahu dari mereka. Baik, oleh barik fikum. Ya, jazakallahu khair. Demikian Pak Akmal, dan kita berikan kesempatan kembali untuk dua penelpon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Dengan siapa, Bapak? Halo. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Erdi di Bekasi. Silakan Pak Erdi. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sama saudara, Ustaz. Kurang jelas. Apa? Halo Ustaz. Ya, ya. Silakan Pak. Anak kerja sama saudara Ustaz. Iya. Membeli sebuah ruko untuk jualan nasi Ustaz. Anda berapa persen? Dia berapa persen? Ya, anak 10% Ustaz. Dia 10% dengan nilai 100 juta. Dia 90% nilai beli 900 juta. Iya. Terus. Setiap bulan ana dapat bagian sekitar 3 jutaan kurang lebih. Tuh, bukan dengan persen. Iya, persentasinya Ustaz. Persentase 10%-nya itu keuntungan Anda itu sekitar 3 juta. Iya, ada 2 juta setengah, kadang-kadang sampai 3 juta sebulannya Ustaz. Tapi baginya dengan persen kan ya? Iya, betul. Iya, terus. Nah, yang pertanyaan ana, uang yang 100 juta pernah ana masukin itu apakah ana wajib mengeluarkan zakatnya Ustaz? Modal Anda 100 juta. Betul Ustaz. Tapi modal ini kan beli gedung dan operasional kan ya? Iya Ustaz. Yang operasionalnya berapa juta semuanya? Operasional itu satu harinya itu kurang lebih 10 juta Ustaz. Enggak sampai ini Ustaz. Tidak per hari, Ustaz. Iya, tidak ada zakatnya per hari. Ya. Berarti modal semuanya sudah 10 juta kan ya? Iya. Iya, tidak ada sampai. Yang mahal hanya pembelian gedung. Beli gedung kan enggak mau dijual. Gedung hanya jasanya yang akan digunakan, maka tidak ada zakat. Wallahu ta'ala. Ya, syukur Ustaz. Allah yang berikir. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yardi, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan satu penelpon kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Iya, silakan. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Indra di Jakarta. Silakan Pak Indra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Ana ada KPR rumah riba Ustaz. Di apa? KPR di bank konvensional. Nah, 15 tahun. Nah, yeah. Sudah 5 tahun. Ana mau jual, Ustaz. Rencana jual mungkin sekitar tahun. Nah, ana harus zakat atau tidak, Ustaz? Anda masih berurusan dengan riba, enggak ada zakat. Tidak ada zakat. Ya, selesaikan hutang riba dulu, tinggal yang halal. Mas sampai 1 tahun sampai nisab baru zakat. Jelas, Ustaz. Jadi emang sebaiknya saya jual aja Ustaz ya rumah. Wajib bukan sebaiknya. Kalau tidak Anda jual selamanya Anda sampai selesai ribanya. Terus ini juga satu lagi boleh Ustaz? Silakan, silakan. Saya kerja di entertain Ustaz. Terus saya niat juga mau mundur, tapi saya sambil nyari. Maksudnya saya sambil nyari ini saya masih tetap kerja boleh atau gimana Ustaz? Berhenti baru cari. Kalau Anda terus bekerja, enggak bakal dapat. Ya, tapi ketika berhenti, Allah mengetahui kesusahan Anda dan Anda pun sangat membutuhkan kepada Allah, Allah memudahkan mencari yang halal untuk Anda. Ya, Ustaz. Allah barik fiik ya, akhi. Ya. Allah salimkum, Pak Indra. Jazakallah khair, Pak Indra. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niat antum, barakallahu fiik. Kita angkat dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di waktu saya SD di jalan menuju sekolah menemui uang, kemudian saya ambil. Kemudian datang seseorang bertanya kepada saya, apakah melihat sesuatu yang jatuh? Maka saya menjawab tidak. Sekarang jadi beban pikiran saya setelah lebih kurang 40 tahun setelah mengenal sunnah ini, Ustaz. Mohon nasihatnya dari Ibu Ermi di Tangerang Selatan. Allah barik fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa kita yang telah berlalu. Maka perkirakan berapa nilainya. Maksud saya nilainya, uangnya mungkin ditemukan dulu 5.000, tapi 5.000 30 tahun yang lalu bukan 5.000 sekarang. Nah, ya, pemainnya 5.000 dulu dapat makan siang 2 kali, makan malam sekali, 3 kali makan. Sekarang perkirakan 3 kali makan sekitar berapa? 60.000 atau 80.000? Ya udah. 80.000 berikan kepada fakir miskin, karena enggak mungkin Anda mencari orang itu lagi. Ya, bertobat kepada Allah, berikan kepada fakir miskin berdasarkan athar dari Ibn Mas'ud. At'imihil asara. Baik. Jazakallah khair, demikian Ibu Ermi di Tangerang Selatan. Semoga ini menjadi solusi dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menempati sebuah rumah kontrakan yang di dalamnya terdapat barang-barang rumah tangga yang ditinggalkan, yang ditinggalkan pengontrak sebelumnya. Dan pemilik kontrakan menyuruh untuk membuang barang tersebut. Bolehkah barang pemilik kontrakan? Bolehkah barang tersebut saya manfaatkan atau saya miliki, Ustaz? Jazakallahu khair. Mauludin di Cirebon. Lihat jenis barangnya, apakah barang la yu'bahu bihi, artinya tidak bakal kalau ditelepon pun si pemilik sebelumnya, tolong ambil sini, ya udah, paling dia mengatakan tolong buangin di tong sampah. Ya. Kalau seperti itu boleh Anda gunakan. Tapi bila barang yang bilang yang bernilai, ya. Ya, ini tidak boleh Anda gunakan. Ya, seperti umpamanya kursi yang masih bagus. Ya, tidak boleh Anda gunakan. Dikembalikan yang dihubungi satu pemilik sebelumnya. Iya, iya. Kemudian itu urusan dia dengan pemilik kontrakan. Kontrakan. Biar dia menghubungi. Iya. Ya. Baik, jazakallahu khair. Demikian Pak Mauludin di Citayam. Jazakallahu khair, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya adalah seorang pedagang pakaian online. 2 tahun lalu ada seseorang pembeli yang membeli 2 potong gamis dan sudah dibayar lunas, Ustaz. Akan tapi gamis, ketika gamisnya sudah siap, pembeli tersebut tidak dapat saya hubungi dan semua komunikasi terputus sudah 2 tahun berlalu. Kawan masih menyimpan gamis tersebut. Apa yang harus dilakukan terhadap gamis tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Allahu barik. Sama dengan pertanyaan sebelumnya tentang tidak tahu kepada siapa harus diserahkan. Maka dalam hal ini asal dari Ibn Mas'ud yang beliau menjual budak kemudian masuk ke dalam rumahnya lalu tidak menemukan si penjual tadi. Lalu ditanyakan kepada Ibn Mas'ud, maka kata beliau at'amihil asara. Rasulullah at'amihil asara, maka uang penjualan tadi berikan kepada fakir miskin. Jelas? Yes. Allah yang berhenti. Jazakallah khair, barakallah fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita dan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menerima hukumnya menerima sumbangan untuk masjid atau untuk dakwah dari seorang direktur bank konvensional? Memang ke sana penyalurannya. Allah yang berhenti. Dan diperbolehkan. Memang boleh, artinya seorang yang bertobat kepada Allah dari satu yang haram, ya, bila orangnya yang diambil dari dia tidak redo, sedangkan di bank segala macam redo, mereka memberikan gaji tapi dapatkan dengan cara yang haram, maka penyalurannya adalah untuk kemaslahatan umum tadi. Baik. Allah yang berkati. Dan bagaimana hukumnya juga menerima sumbangan dari seorang kafir untuk kegiatan-kegiatan sosial dan dakwah, Ustaz? Jazakallahu khair. Allah yang berkati. Boleh. Diizinkan, Ustaz, ya? Diizinkan. Tapi bagi dia tidak ada manfaatnya. Bagi orang kafir tersebut? Tidak dapat. Tapi manfaat duniawi pasti ada. Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap perbuatan baik manusia. Walaupun dia kafir, di dunia dia dapatkan manfaatnya, tapi di akhirat tidak. Baik. Muslim dapat dunia dan akhirat. Jazakallah khair. Kami angkat kembali satu pertanyaan kembali sebelum kami terima dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagaimana menemukan atau mengambil mangga yang jatuh di jalan? dan di luar pagar atau di luar batasan kebun orang tersebut, bisa kelak ya. Iya, ini namanya luqatah betul. Mangganya jorok ke jalanan ya. Umum. Nah, ini bukan mangga milik dia lagi. Halal bagi kaum muslim ambil mangga itu yang joroknya itu ya, walaupun tidak jatuh. Sir. Walaupun tidak jatuh. Ya, nah. Apalagi tidak jatuh. Apalagi jatuh. Karena ya, ini jalan milik kaum muslimin. Nah, semuanya jalan berhak ambil mangganya itu tanpa izin, Sir. Tanpa izin. Jelas. Jelas. Sir. Dia hanya dapat apanya, bak pohonnya doang. Kalau ingin tarik, kalau nggak mau diambil orang, tarik mangganya ke masukkan pohonnya, ke kebunnya. Ke kebunnya ditarik pohon, makan bisa ditarik. Nah, Allah yang paling fikir. Eh, nasehatullah khair. Satu pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullah. Saya menemukan kucing Persia. Kemudian sebelum saya menemukan pemilik kucing tersebut sudah hilang. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Tidak ada tanggung jawab apapun bagi Anda. Nah, karena akad luqatah adalah akad amanah. Anda menemukan akadnya amanah. Kemudian ketika hilang, apakah harus Anda ganti lagi? Ya. Tidak. Nah. Baik, jazakallahu khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Silakan kami berikan kesempatan kembali di telepon atau via telepon yang Anda ingin bertanya secara langsung di 0218236543 terkait dengan barang temuan atau hukum barang temuan. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Supardi Mokhtar di Cepu, Pak. Silakan Pak Supardi. Di mana Cepu? Cepu. Dengan Pak Supardi Mokhtar di Cepu. Iya, silakan, Pak. Ustaz mau tanya, kami ini mengelola dana infak dari jamaah. Kemudian dana tersebut kami gunakan untuk pemberdayaan ekonomi jamaah. Kepada yang mau berjualan, kami berikan modal tanpa harus mengembalikan atau tidak usah dipikirkan pengembaliannya. Tapi saya sarankan pada mereka yang menerima modal untuk berinfak sewajarnya dari hasil pengelolaan atau hasil usahanya. Nah, kira-kira apakah infak yang demikian itu bisa digunakan untuk operasional lembaganya atau hukumnya bagaimana, Ustaz? Boleh. Terima kasih. Allahu barakatuh. Seperti boleh seperti ini, mengumpulkan dana kaum muslimin dengan tujuannya diberitahukan kepada kaum muslimin bahwa dana yang terkumpul nanti untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Dan ternyata ada yang alhamdulillah sukses dan berhasil dan mereka ingin mengembalikan. Ya, pada dasarnya adalah infak. Tapi dia ingin berinfak juga, boleh. Dan bagi yang pengelola di sini boleh mengambil, ya, sama dengan amil zakat. Boleh mengambil biaya gaji minimal seperti umpamanya UMR setempat berapa, umpamanya berapa UMR setempat, umpamanya 20.000 per hari, boleh diambil gaji di 20.000 per hari dari hasil infak tadi yang terkumpul, yang dikembalikan. Dikembalikan. Jazakumullah khair. Demikian Pak Supardi, jazakumullah khair di Cepu. Silakan kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Baik, silakan, sudah masuk. Ya, halo. Baik, kami angkat dulu pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berapa lamakah waktu untuk memberikan pemberitahuan kepada dan kepada siapa jika kita temukan barang itu cukup berharga di jalan? Jazakallahu khair. Allah yang barik fiik. Diberitahukan kepada diberitahukan kepada semua orang melalui sarana-sarana yang memungkinkan dengan biaya yang tidak terlalu mahal tentunya. Kalau sekarang masya Allah bisa Anda letak di internet cukup, atau Anda iklankan di koran juga bisa, tidak terlalu mahal bila barang yang didapatkan adalah harga yang sangat berharga. Ya, Walaupun barang itu menurut Anda tidak berharga, tapi bagi pemiliknya berharga, seperti surat-surat berharga, ijazah, atau surat STNK mobil, atau surat tanah dan lain-lainnya, ya, kan bagi Anda tidak ada harganya, tapi bagi si yang pemiliknya sungguh sangat berharga. Ya, maka diberitahukan kepada setahun, dan di media-media seperti yang kita katakan tadi, media-media diperkirakan orang ini akan sampai kepada dia. Sekarang alhamdulillah ada media elektronik, ada media cetak. Nah, ya. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Uti Aci di Bandung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mau bertanya masalah kartu kredit. Temanku itu sempat bertanya kemarin bahwa aku sempat mendengarkan juga kajian Ustaz dulu di TV Roja bahwa kalau kita meminjam menggunakan kartu kredit tapi kita punya orang, punya saudara, terus kita bayar satu itu juga untuk contohnya untuk booking hotel terus aku bayar lagi, maka aku tuh tidak berdosa. Terus bagaimana kepemilikan jika kartu kredit itu dikatakan di akad awal itu tidak ada fee sama sekali selamanya gitu. Dan ketika pembayaran setelah dipakai langsung dibayar penuh, apakah itu halal? Maaf, tidak ada denda keterlambatan, Ibu? Tidak ada denda keterlambatan, tidak denda keterlambatan ada tapi selalu dibayar tepat waktu dan tidak ada iuran per tahun. Kalau ada denda keterlambatan persyaratannya, terlambat dikenakan denda ya kan ya? Iya. Ini riba. Kalau Ibu tidak setujui, keluar enggak kartunya? Oke. Terus meskipun kami bayar tepat waktu, bahkan kita bayar tepat waktu. Karena persyaratan riba Ibu setujui, ya atau tidak? Terus kalau mengenai akad yang TLN itu gimana, Ustaz? Apakah apakah di depannya juga dikatakan seperti itu, kami tidak boleh ikut gitu? Oh, bukan. TLN kan ada yang sekarang yang prabayar. Gitu, Ustaz. Kecuali yang untuk usaha yang besar itu tidak ada, itu hanya ada pasca bayar. Kalau itu apa boleh buat? Kalau seumpamanya anak cuman kontrak, Ustaz? Kontrak apa? Panggil yang prabayar, tidak ada ribanya, langsung padam. Pemiliknya kalau nggak bolehin? Nggak bolehin, bilang ke dia, saya nyebar kepada Anda, bukan ke pihak PLN-nya. Anda lah yang ngurusin. Jadi anak harus tetap berusaha mengganti ke prabayar, Ustaz? Kalau kita cuma kontrak, ya tentu nggak mungkin kita yang ganti ke pasca bayar, ke prabayar. Ya, Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berbeda antara ini dengan yang PLN itu saja. Yang mana? Yang tadi untuk apa? Hukum kredit. Kartu kemudian kredit. Kerendaan denda yang ada di pabrik. Kartu kredit itu adalah akad qard yang jatuh naf'an. Ya. Ini mengandung unsur riba. Di mana terlambat ada dendanya. Nah. Tetapi di PLN kemudian PDAM dan jasa-jasa umum yang juga ada kesepakatan terlambat hutang dibayar ada dendanya. Nah, ini sama-sama riba. Iya. Nah, sama-sama riba. Ya. Makanya sekarang saya usulkan untuk listrik yang rumah tangga ambil yang prabayar, tidak ada ribanya. Nah, ketika itu wajib Anda ambil yang prabayar. Solusi iya. Telepon juga sekarang, apain telepon yang kenapa harus menggunakan telepon yang pasca bayar yang ada dendanya? Ya. Paling PDAM yang enggak ada prabayar, harus pasca bayar. Ini apa boleh buat? Nah, darurat. Baik, jazakumullah khair. Kita terima satu telepon terakhir mungkin di kesempatan pagi ini. Silakan di 021-823-6543. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Baik, kami akan angkat pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, suami saya berjualan di pasar dan suatu hari setelah jualan saat beres-beres dia menemukan uang 45 ribu. Entah milik siapa uang tersebut. Bagaimana hukum barang temuan ini, Ustaz? Dia menemukannya di mana katanya? Di pasar. Setelah berjualan dan saat beres-beres dia menemukan duit 45 ribu. Di kiosnya dia atau di? Tidak disebutkan apakah di kios. Setelah beres-beres. Nah, kalau di kiosnya dia uangnya dia. Nah, mungkin dia lupa sekarang dan beli halal milik dia. Kalau di jalan saat di jalan itu dia yang luqathah. Itu yang di luqathah diberitahukan. Tapi kalau umpamanya di pasar, siapa yang harus beritahukan? Anta amil asara. Berdasarkan asar dari bermaksud tadi berikan kepada fakir miskin. Allah ta'ala. Tapi kalau di kiosnya dia, di petakannya dia, milik dia halal. Tapi kalau di luar petakannya dia, itu yang diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin, Taib Sat. Jazakumullah khair. Pendengar kita yang bertanya, jazakumullah khair. Dan mungkin sebagai ikhtitam di kesempatan pagi ini, silakan. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri kita dan tubuh kita dari memakan harta yang haram. Karena sesuatu yang haram tersebut hanyalah akan merusak akal, fikiran dan jasmani seorang manusia di dunia dan di akhirat. Ya. Maka pelajari syariat Allah, insyaAllah kita selamat. Wallahu li taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.